بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita masuk Al-Kabiratul Asyirah, dosa besar yang ke-10. Qala Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Kabiratul Asyirah iftaru Ramadan bila udrin wala rukhsatin. Iftar Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya udur dan tidak pula mendapatkan rukhsah. Nah, jadi tidak menjalankan puasa Ramadan bagi orang-orang yang wajib untuk berpuasa tanpa adanya alasan, bukan karena sakit, bukan karena safar. Qala rahimahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man aftara yauman min ramadhan, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan, min ghairi udrin wala rukhsatin, tanpa adanya udur dan tanpa adanya rukhsah, lam yaqdhihi siyamu dahri walau shomahu, tidak bisa diganti dengan puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setahun penuh, meskipun dia berpuasa dengannya. Nah, satu hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan tanpa adanya udzur, tidak berpuasa, tidak bisa diganti dengan puasa dahar. Baik, kata beliau, hadza lam yasbut, ini enggak sahih, hadisnya dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Naam, ikhwani fi din azani wa azakumullah, para ulama menyebutkan atau berbeda pendapat tentang orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas. Apakah pelakunya itu kafir atau tidak? Ini ikhtilaf para ulama. Mereka-mereka yang tidak menjalankan puasa Ramadan karena malas, ini ikhtilaf para ulama. Sebagian berpendapat kafir, sebagian berpendapat tidak kafir. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan was-sahih annahu la yakfur. Pendapat yang sahih tidak kafir. Jadi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur, dia tidak kafir. Wa annahu la yakfurul insan bi tarki syai'in min arkanil Islam, bahwasanya seseorang itu tidak menjadi kafir dengan meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun Islam, siwa syahadatain wa shalah, selain dua kalimat syahadat dan salat. Ini rukun Islam yang jika ditinggalkan menjadikan pelakunya kafir, kata beliau, adalah syahadat dan sholat. Nah, sudah kita bahas tentang masalah sholat, ini ikhtilaf para ulama. Ya. Ada menyatakan kafir, ada menyatakan tidak kafir. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Amma idza tarakahu bighairi ta'wilin. Adapun jika seorang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya ta'wil, tanpa adanya alasan, tanpa adanya sebab, fa innal qawla rajih min aqwali ahli ilm. Bahasa pendapat yang kuat dari pendapatnya para ulama, anna kulla ibadatin muaqqatatin, bahwasanya seluruh ibadah yang sudah ditentukan waktunya, ibadah-ibadah yang waktu pengerjaannya itu ditentukan oleh syariat, idza ta'ammadal insan, jika seorang itu sengaja ikhraju an waqtiha, mengeluarkan atau menjalankan di luar waktunya dengan sengaja, bila udhrin, tanpa adanya udhur, fa inna la tuqbal minhu, maka tidak diterima darinya. Di antaranya puasa Ramadan, ibadah yang dijalankan yang telah ditentukan waktu pengerjaannya, tatkala dia dijalankan di luar waktunya, maka tidak akan diterima ibadahnya. Baik. Sehingga ikhwan fiddina azani wa azakumullah, tatkala seseorang meninggalkan puasa Ramadan, ya, mungkin karena malas atau apapun alasannya, ya, kemudian dia coba mengkodoknya, ya, menggantinya di luar bulan Ramadan, maka tidak bisa diterima. Karena ibadah puasa Ramadan itu telah ditentukan waktunya. Terus bagaimana caranya? Seseorang sudah bertaubat, dia menyesal pada masa lalu dia banyak meninggalkan puasa Ramadan, dan jika diqadha, baik, tidak bisa karena memang dia tinggalkan tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan. Maka kata beliau rahimahullah, wa innama yaktafi minhu bil amal shalih, maka cukup untuk beramal saleh, wa kasratun nawafil, cukup dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, wal istighfar, itu cara untuk bertaubat dari meninggalkan puasa Ramadan, ya, tidak bisa diqadha. Nah, karena dia meninggalkannya bukan karena udzur, bukan karena rukhsah, ya. Maka cara bertobat darinya, dia memperbanyak amalan-amalan soleh, ya. Bisa menjalankan puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, atau apapun amalan-amalan soleh. Nah, memperbanyak amalan-amalan sunnah dan memperbanyak istighfar. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, hadis yang pertama yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah, hadisnya dhaif. Qala rahimahullah wa qala alaihi salatu wassalam as-salawatul hams, salat lima waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat ke sholat Jumat berikutnya, wa Ramadhan ila Ramadhan, dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, kafaratun lima bainahunna, menjadi penghapus di antara keduanya, di antara sholat dengan sholat, ya, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan. Baik, ini menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, masjidnya batil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Selama seorang menjauhi dosa-dosa besar, antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya itu dihapuskan dosanya. Antara Jumat yang ini dengan Jumat berikutnya dihapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya. Antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya dihapuskan dosa-dosa kecilnya dengan syarat tatkala dia meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar. Naam. Akhrajahu Muslim, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga selainnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalil yang ketiga. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, pondasi keislaman adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, ini syahidnya, dan puasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji. Muttafaqun alaih. Sehingga puasa Ramadan termasuk pondasi keislaman, termasuk rukun Islam. Waqala Hammad bin Zaid an Amr bin Malik an Nukri an Abil Jauza an Ibn Abbas qala Ural Islam wa kun salasatun, tali Islam dan kaidah-kaidah agama itu ada tiga. Syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah. Wassalah, yang kedua salat. Wasaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini tali Islam, kaidah-kaidah agama. Faman taraka wahidatan minhunna, maka barang siapa yang meninggalkan satu aja dari ural Islam tadi, syahadat atau kata puasa Ramadan, bahwa kafir, maka dia kafir. Wa tajiduhu kathral mal, kamu menjumpai dia banyak hartanya. Walam yahujjah, dan tidak haji. Walam yuzakki, kakak la yahillu damuh. Naam, wala yahillu damuhu, dan tidak halal darahnya. Naam, hada khabarun sahihun, hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya dhaif. Baik, tadi kita sebutkan tentang orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Kalau di sini jelas, faman taraka wahidatan min dunna fa huwa kafir. Tapi hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Naam. Baik. Qala rahimahullah, wa anin nabihi sallallahu alaihi wa sallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amal bihi, dan amalan dusta, wal jahla, dan kebodohan, yang diperbuat dengan pula ucapan-ucapan, fala hajatah, maka Allah tidak butuh bi an yada'a ta'ala orang. Hadisnya sahih. Ini menunjukkan perbuatan dusta, ucapan-ucapan koror dan yang semisalnya, ini menghilangkan pahala puasa. Mengilang. Allah menyatakan, pahala hajat Allah tidak butuh. Dia tinggalkan makanan dan minuman. Nah, amalan puasa yang diinginkan tidak mendatangkan pahala. Baik. Tapi dia harus tetap menjalankan puasa, membatalkan puasanya. Karena ucapan dusta dan yang semisal yang disebutkan dalam di sini bukan termasuk pembatal puasa, tapi penghapus pahala puasa. Pahalanya terhapuskan. Qala rahimahullah. Wa anin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala raghim anfum ri'in, rugi, celaka seseorang adraka sahur ramadhan, dia menjumpai bulan ramadhan falam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni. Ini orang-orang yang merugi menjumpai bulan ramadhan, bulan yang penuh dengan ampunan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik, maka dia termasuk orang yang rugi. Diberikan kesempatan enam untuk menemui bulan Ramadan, diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan yang penuh barokah, dia tidak manfaatkan sehingga dia tidak mendapatkan ampunan padanya, maka dia termasuk orang yang merugi. Baik. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Kemudian bab ini ditutup oleh beliau rahimahullah, wa indal mu'minin mukarrirun, dan di sisi orang-orang yang beriman telah tetap, anna man taraka shoma ramadhan, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan bila maradin wala ghardin, barang siapa meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa sakit, tanpa alasan sakit, tanpa ada alasan, annahu syarrun minazzani, maka orang itu yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, tanpa udzur, tanpa alasan, itu lebih jelek dibandingkan seorang pezina. Wal makas, seorang penarik pajak. Makas ini nanti juga dimasukkan termasuk dosa besar. Penarik pajak. Wa mutminil khamr, dan pecandu khamr. Bal yusakuna fi islamih, bahkan diragukan keislamannya tatkala seseorang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan, diragukan keislamannya. Wa yadhunnu nabihi zandaqah wal inhilal, dia dituduh, disangka zandaqah yakni ateis dan inhilal, rusak agamanya. Naam. Ini keyakinannya orang-orang yang beriman jika melihat ada orang-orang yang tidak berpuasa tanpa adanya alasan. Menurut orang-orang yang beriman, dia lebih jelek dibandingkan pezina. Baik, lebih jelek dibandingkan pecandu khamr dan yang semisalnya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, itu dosa besar yang ke-11. Qala rahimahullah, wal al-kabiratul hadiyah asrata. Sekarang dosa besar yang ke-11, yang tadi yang ke-10. Ini yang ke-11. Al-firaru minaz-zahmi, lari dari pertempuran. Lari dari pertempuran. Naam. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16, wa may yuwallihim yawma idin duburahu, dan barang siapa yang lari, ya, melarikan diri dalam peperangan, illa mutaharrifan likitalin au mutahayyizan ila fi'atin, kecuali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, naam, seseorang mutaharrifan, berubah arah, ya, berbelok, likitalin, untuk berperang, au mutahayyizan ila fi'atin, atau dalam rangka dia menolong atau bergabung kepada fi'ah, kelompok pasukan yang lain, ya, pasukan sesama muslim, faqad ba'a bi ghadabi minallah fa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, maka sungguh nah dia mendapatkan kemurkaan Allah dan tempat tinggalnya dalam neraka jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwani fi din anzani wa a'azakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, tentang larangan melarikan diri dari medan perang. Dan itu termasuk dosa besar. Karena Allah menyatakan faqad ba'a bi ghadabi minallah, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Ma'wahu jahannam, tempat tinggalnya di neraka jahannam. Wa bi'sal masir, itu sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Dan di sini ikhwan fidina azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan, ada dua keadaan tatkala seseorang itu mundur dari peperangan. Ada dua keadaan yang dikecualikan. Illa mutaharrifan likitalin. Yang pertama, baik, mutaharrifan likitalin. Seseorang mundur, ya, mundur sejenak, bukan mundur selamanya. Sehingga diterangkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yakni masalan insyaraf al-islahi silahi, dia mundur dari medan perang untuk memperbaiki senjatanya. Au irtidak duru'ihi, atau mengenakan baju besinya, dia mundur sejenak. Au ma'asbah dhalika min maslahatil qital, atau yang semisalnya untuk masalah perangan. Ini tidak apa-apa, bukan melarikan diri, tapi dia memperbaiki senjatanya, memasang apa, baju besinya, dan yang semisalnya. Keadaan yang kedua, au mutahayyizan ila fi'atin, naam, atau membantu kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya maksudnya masih dalam satu pasukan, ya, mungkin di bagian selatan atau bagian lain dari pasukan itu dikhabarkan dalam keadaan terdesak, ya, sehingga sebagian di pasukan yang lain gabung ke situ, mundur, gabung ke situ, ini diperbolehkan. Baik. Man sarafa al-infadhi fa adala ba'sa bih, kata beliau rahimahullah, Utsaimin rahimahullah, mundur untuk menyelamatkan pasukan yang lainnya ya, yang terdesak ini diperbolehkan. Baik, karena dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, ini ada dua keadaan. Dua keadaan yang diperbolehkan untuk mundur dari medan perang. Baik, adapun jika tidak karena dua hal ini, bukan membantu sektor yang lainnya, bukan pula dalam rangka memperbaiki senjata yang lainnya, betul-betul dia melarikan diri dari peperangan, maka itulah yang akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa melarikan diri dari peperangan dimasukkan dosa besar? Karena di dalamnya baik ada mafsadah yang besar. Ada kerusakan yang besar. Dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan yang pertama kasru qulubil muslimin, akan memecahkan hati-hatinya muslimin. Ya, maknanya akan turun semangat juangnya kaum muslimin karena melihat ada temannya yang lari dari medan perang. Semangat yang awalnya menyala-nyala ini bisa merosot tatkala melihat pasukan atau temannya dan kemudian melarikan diri dari medan perang. Ini bahaya, mempengaruhi pasukan yang lainnya. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, sebagaimana tatkala dalam peperangan orang-orang musyrik Quraisy mengumumkan Muhammad qad mat dalam perang Uhud. Muhammad telah mati. Berita itu tersebar di kalangan para sahabat sehingga membuat mereka pun tidak semangat lagi untuk berperang. Nah, ini baik, makanya melarikan diri dari medan perang ini termasuk dosa besar karena bisa menjatuhkan mental kaum muslimin. Yang kedua, mafsadahnya baghiyatul kufar, akan menguatkan pasukan kafir. Baik, karena kalau ada yang lari, otomatis berkurang kekuatannya, kemudian dikalahkan oleh pasukan musuh dalam satu sektor, ya, ini akan menambah semangat orang-orang kafir karena bisa mengalahkan dalam satu sektor, menambah kuat, menambah semangat mereka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah, fama'wahu jahannam. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Wa qala alaihi salatu wassalam istanibu sab'al mubiqah, jauhilah tujuh yang membinasakan, fadzakara minha at-tawalli yawma zahfi. Disebutkan di dalam hadis itu, ini sering diulang-ulang hadisnya, melarikan diri dari medan perang. Melarikan diri dari medan perang. Baik. Ini khan fi din azani wa azakumullah. Beliau membawakan na'am dalil minal Quran, satu dalil minal Quran dan satu dalil minal hadis. Baik. Wa qala al-kabiratu tsaniya asrata. Sekarang dosa besar yang ke-12. Az-zina wa ba'du akbar itsman min ba'din. Yani perzinahan dan sebagiannya lebih besar dosanya dibandingkan yang lainnya. Nah, qala Allah ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu fahishah, adalah perbuatan keji. Naam, wasa'a sabila, dan jalan yang jelek. Baik. Di sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kaum muslimin tidak mendekati perzinahan. Karena rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, wanahyu an kurbanihi, larangan dari mendekati zina, ablak menanahi an mujarrad fi'lihi, ini lebih jelas ya, dibandingkan hanya sekedar larangan dari perbuatan zina. Ini mendekati zina dilarang. Naam. Jadi larangannya lebih besar ya. Li'anna dzalika ismul annahyu an jami'il muqaddimati. Karena mencakup pula di situ larangan dari na'am muqaddimah dan sesuatu yang mendorong untuk berbuat zina. Sesuatu yang nanti akan mengarahkan dan mengikatkan zina itu pun dilarang. Jadi bukan hanya zinanya, tapi jalan-jalan yang akan mengantarkan ke sana ini dilarang. Sehingga Allah menggunakan bahasa wala taqrabuz zina. Ya. Jangan mendekati, bukan jangan berzina, jangan mendekati zina. Jalan-jalan yang mengantarkan ke sana semuanya dilarang. Ya. Ikhtilat, kemudian khalwat dan yang semisalnya. Sesuatu yang nantinya akan mengibatkan, menjerumuskan ke dalam perzinahan, ini dilarang. Nah, maka di sini Allah sebutkan innahu kana fahishah, bahwasanya itu perbuatan keji. Ya. Secara syar'i, secara akal dan secara fitrah. Nah, ini zina, wasa'a sabila, dan jalan yang jelek. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau membahas panjang masalah ini dalam Jawabul Kafi di antaranya. Baik. Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan, la a'lamu ba'da qatli nafsi, aku tidak mengetahui setelah pembunuhan, syai'an a'zham minaz zina, sesuatu yang lebih besar dibandingkan zina. Jadi setelah dosa membunuh, aku tidak mengetahui yang lebih besar dibandingkan dosa perzinahan. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan tentang kerusakan perzinahan. Kerusakan perzinahan itu luar biasa besarnya. Naam. Kata beliau, fa innal mar'ah idza zanat, seseorang perempuan jika dia berzina, adkhalat al-'ar 'ala ahliha, dia memasukkan aib kepada keluarganya. Karena fahishah di mata syariat, di mata apa akal sehat, di mata fitrah, dari si fitrah semuanya menyatakan zina itu jelek. Baik. Sehingga tatkala ada seorang perempuan yang berzina, maka dia memasukkan aib ke dalam keluarganya. Wa zaujiha, memasukkan aib kepada suaminya. Jika dia sudah bersuami, wa aqaribiha, dan masukkan aib kepada kerabatnya. Naam, ar, malu ya. Membikin malu keluarganya, membikin malu kerabatnya, membikin malu suaminya. Baik. wa nakasat bayru'usahum bainan nas, dan kepala-kepala mereka akan tertunduk di antara umat manusia karena malu, menanggung malu ada salah satu dari keluarganya yang telah berzina. In hamalat minazina, kalau sang perempuan tadi sampai hamil dari perzinahan, fa in qatalat waladaha, kalau dia bunuh anaknya hasil perzinahannya itu, jama'at baina zina wal qatl, maka dia telah kumpulkan dosa perzinahan dan dosa pembunuhan, baik itu sebelum dilahirkan dengan cara digugurkan, nah itu termasuk pembunuhan, atau juga setelah dilahirkan, maka dia telah mengumpulkan dua dosa besar, zina dan pembunuhan. Tadi disebut kalimah Muhammad rahimahullah, aku tidak mengetahui setelah pembunuhan sesuatu yang lebih besar dibandingkan zina. Berarti dua-duanya besar. Ya. Baik. Wa in hamalatu ala zauj, jika dia zina kemudian hamil, ya, dalam keadaan dia sudah punya suami, hamilnya dia baik karena perzina dengan laki-laki lain, baik adkholat ala ahlihi wa ahliya ajnabiyan laisa minhu, kalau bayi itu lahir dari hasil zina dalam keadaan suaminya tidak tahu kalau itu bukan anaknya, maka sang perempuan tadi, sang istri tadi telah memasukkan orang asing ke dalam keluarga suaminya dan ke dalam keluarganya sendiri. Karena anak yang dia lahirkan disangka oleh sang suami itu anaknya padahal bukan. Disangka oleh keluarganya sang istri, sang perempuan tadi, itu anaknya padahal bukan. Baik, dia masukkan orang asing ke dalam nasab orang lain, nasab keluarganya. Nah, bawarotau minum, dan dia mendapatkan warisan padahal tidak berhak mendapatkan warisan karena dianggap itu anaknya. Tatkala suaminya meninggal, sang anak mendapatkan jatah waris padahal dia bukan anaknya, dia anak zina. Baik, waroahum wakola bihim, sang anak yang mungkin sudah dewasa itu bisa melihat orang-orang perempuan padahal bukan mahramnya karena dianggap keluarganya. Nah, dianggap keluarganya dari baik itu keluarga suaminya atau keluarga dari sisi ayahnya atau keluarga dari sisi ibunya. Nah, dia melihatnya, dia berkhalwat dengan mereka padahal bukan mahramnya karena bukan anaknya, anak zina. Wanta sabi ilaim wale samindum, dia dinasabkan kepadanya padahal bukan nasabnya. Ya. Dinasabkan bin siapa padahal itu bukan anaknya. Ya. Di hasil perzinahan. Baik. Ila ghairi dhalika min mafasid zinaha. Dan kerusakan-kerusakan yang lain dari perbuatan zinanya. Nah. Ini khani bidina azani wa azakumullah. Baik. Maka perbuatan zina itu dosa besar, ya. Dia merusak nasab dan yang lainnya. Dan Ibnu Qayyim telah membahas panjang tadi dari sisi perempuan kalau berzina. Dari sisi laki-laki juga demikian. Akhirnya nasabnya bercampur, ya, yang tidak semestinya. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Demikian juga beliau menyebutkan wa min khasyiatihi an yujibul faqr, dan termasuk kekhususan akibat dari perbuatan zina, dia menyebabkan kemiskinan. wa suqassirul umur, dia memendekkan usia. Nah, wayak susahibahu sawadil wajh, membikin hitam wajah pelakunya. Wayuwarisul makta bainan nas, dan menyebabkan kemarahan manusia kepadanya. Nah, dan masih banyak beliau menyebutkan baik dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Ya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, tentang kerusakan perbuatan zina. Baik. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini Allah berbicara tentang masalah ibadur rahman. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah ilahan akhar, ilah yang lainnya. Walayatuluna nafsallati haraballahu ila bilhaq, dan orang-orang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Walayaznun, ini syahidnya. Ayat ini sering diulang-ulang juga. Dan orang-orang yang tidak berzina, waman yafal dhalika yalqa athama, barang siapa menjalankan hal itu, mensekutukan Allah, membunuh jiwa dan berzina, yalqa athama, dia mendapatkan dosa. Wa qala ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dan perempuan yang atau perempuan pezina dan laki-laki yang pezina, fajlidu, maka cambuklah mereka setiap salah satu di antara mereka mi'ata jaldah, dengan 100 kali cambuan. Ini bagi mereka-mereka yang berzina yang belum pernah nikah. Ya, belum pernah menikah. Tatkala berzina maka hukumannya dicambuk. Nah, adapun bagi mereka-mereka yang sudah pernah menikah, maka hukumannya rajam sampai mati. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan kalian mengambil belas kasih dengan keduanya dalam agama Allah. Ya. Jangan sampai kemudian kalian tidak menegakkan hukuman ini karena kasihan kepada pelakunya. Wala ta'khudkum bihi ma'rufatun fi dinillah. Ini hukum Allah. Ya. Baik, sehingga na'am, bagi mereka-mereka yang menjalankan perzinahan, ya, karena dia mengaku misalnya, dan ada saksi yang melihat perzinahannya, maka ditegakkan hukuman ini, ya, ditegakkan hukuman ini. Baik. Wa qala ta'ala az-zani la yanhu illa zaniatan au musyrikatan, laki-laki yang pezina dia tidak menikah kecuali sama-sama dengan perempuan yang pezinanya, au musyrikah, atau perempuan musyrikah. Nah, jadi kalau ada laki-laki yang dia pezina, maka dia tidak boleh menikahi muslimah, dia nikahnya juga sama-sama dengan pezina perempuan atau musyrikah. Wazaniyah la yankihu illa zanin au musyrik, dan pezina perempuan tidak menikahinya kecuali pezina laki-laki atau musyrik. Wa hurrima dzalika al mu'minin, diharamkan bagi orang-orang beriman untuk menikahi perempuan-perempuan yang pezina. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Bagi yang pezina, itu pasangan nikahnya adalah pezina, tidak boleh bagi seorang mukmin. Naam, tidak boleh bagi mukminah, baik, untuk menikahi atau dinikahi seorang pezina. Baik. Kecuali jika mereka-mereka bertaubat. Naam. Ini disebutkan dalam kutubul fikih ya, syarat-syarat taubatnya pezina. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, itu adillah minal Quran yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Baik, untuk menunjukkan tentang haramnya perzinahan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyila ayudan bin aqam. Nabi ditanya dosa apa yang paling besar? Ini hadisnya sudah dilewati. Qala anta ja'alallani dan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan untuk Allah tandingan dan Allah itu menciptakanmu. Suma ayu qala antaktula waladaka khasal ayat ama'ak. Kamu bunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Qala sumai kemudian apa? Qala antuzaniya halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini sudah kita bahas. Baik, ini syahidnya yang terakhir. Antuzaniya. Ya. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina tatkala dia sedang berzina dia itu seorang mukmin. Wala syriku syarik hina syriku fa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri tatkala dia mencuri dia seorang mukmin. Wala yasrabul khamra hina yasrabu fa huwa mu'min. Tidaklah orang minum khamr tatkala dia sedang minum khamr dia itu seorang mukmin. Nah, di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah ada tiga madhab menyikapi hadis yang semisal ini dan yang ada setelahnya. Bagaimana jika ada seorang yang menjalankan perbuatan dosa besar? Di sini dicontohkan zina, mencuri, minum khamr. Apakah pelakunya itu kafir? Kan di sini bukan seorang beriman. Ya. Bukan orang beriman tatkala dia berzina, tatkala dia mencuri, tatkala dia minum khamr. Apakah dia itu kafir? Nah. Atau kedudukannya tidak jelas, ya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Pendapatnya ahlu sunnah, baik isi orang-orang yang menjalankan dosa besar maka dia tidak dalam kondisi sempurna keimanannya. Bukan kamilul iman. Tapi bukan pula orang itu kafir. Ya, sebagaimana pendapatnya orang-orang khawarij. Yang menyatakan pelaku kafir. Nah, di sini. Tatkala menjalankan perbuatan ini dia bukan beriman. Maksudnya tidak sempurna keimanannya. Nanti akan dijelaskan di hadis setelahnya. Itu disebutkan. Idza zanal 'abdu jika ada seorang hamba itu berzina kharaja minul iman imannya itu keluar darinya maka na alika dhullah maka imannya itu seperti awan seperti naungan ya fa idza inqala minha kalau dia selesai atau terlepas dari perbuatan zinanya raja'a ilal iman imannya kembali lagi. Tadi di situ tidak menunjukkan dia itu kafir, ya, karena masih di dalam naungan iman. Ya, ini terang kalau Syaikhul Islam menunjukkan dia itu mukmin, tapi tidak sempurna keimanannya. Nah, berkurang keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, bisa akan kita lanjutkan dan akan kita baca fatwa dari para ulama. Tatkala menjelaskan tentang kedudukan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.